lanjut lagi Kafis Break di sesi terakhir nih bersama Bang Kafi ya. Emang tadi Pak Ahmad juga nanya tuh kalau ketemu Bang Kafi bisa dengernya cuma lewat pas FM aja. Kalau pas lagi Bang Kafi juga punya kepentingan, biasanya Bang Kafi ini keluar negeri melulu ya. Tiap bulan pasti ada jadwalnya, gak bisa denger juga. Emang gak jualan tiket ya Bang ya? Enggak. Mohon maaf. Udah berapa kali nih Bang kemarin? Dari kemarin pada nanyain lo ya, kapan Bang bikin seminar gitu. Nanti deh kita buatin, antri ya. Oke, kita ke yang selanjutnya Bang. Tadi strategi minyak wangi dengan kata lain disemprotkan. What is that mean? Jadi gini ya, orang itu menginginkan sesuatu kalau dia punya ikatan, koneksi gitu loh. Jadi kalau dia gak connected gitu loh. Jadi misalnya contoh misalnya, dan salah satu diantaranya untuk membuat orang bisa connected gitu loh, itu cara promosi yang paling bagus adalah sampling. Karena itu secara emosional gitu loh, itu menyentuh kita gitu. Jadi nyoba gitu. Coba deh kalau pergi, ya kan, seringkali kalau kita nyoba apa aja makanan, kita coba enak gitu loh, kita secara ini, wah ya udah beli juga gitu. Kita punya koneksi. Nah, minyak wangi gitu loh, perusahaan minyak wangi dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah merubah cara promosinya, yaitu di tempat nol, di tempat yang ini disemprotin. Nah, kalau kita udah cium gitu loh ya, dan umumnya kita kan kalau ke mall udah pasti masa dari rumah udah pakai minyak wangi kan enggak ya. Dipanas apa segala macam, tiba-tiba dikasih minyak wangi cret gitu loh, langsung kita dan bayangan-bayangan emosional lainnya muncul gitu loh. Nah, akhirnya itu yang membuat kita beli gitu. Jadi kalau Anda ya, Anda punya produk apapun, Anda harus menciptakan sesuatu suatu cara di mana Anda dan produknya Anda dan konsumen itu bisa connected. Apakah itu lewat cara nyoba atau cara-cara yang lain? Untuk. Oke. Yang berikutnya, mungkin sebelum lanjut lagi nih ada dari Musyati di Semarang ya. Kalau misalnya kita ikutan model pemasaran kayak Joger di Bali yang cuma satu outlet aja di Bali gitu, gimana Bang, termasuk kreatif nggak? Joger nggak, udah di Bali udah nggak satu, udah dua, gitu loh. Jadi sebenarnya bukan outlet. Maksudnya mungkin di Bali doang, kali nggak ada di Jakarta nggak? Gitu. Apa? Jadi kan kalau kita hanya punya outlet di tempat tertentu apa segala macam, yang kita jaga itu adalah otentisitas, otentik. Original gitu loh. Jadi dan itu menjadi khas. Contoh misalnya di kalau kita ke Bali, kita mau makan makanan yang khusus misalnya, atau kita kota ke Bandung, oh kita harus makan ini gitu loh. Kemudian juga kalau kita ke Semarang, kita ke Solo, kita ke Surabaya, kan ada makanan khas. Dan banyak di antara mereka yang memang enggak buka cabang karena untuk mempertahankan kekhasannya itu. Oke. Okay. Gitu. Kayak oleh-oleh getuk di Sukaraja itu gila deh. Sepanjang jalan tuh Pak Haji itu semua yang punya kanan kiri. Gue bingung dah tuh baca ke balionya gede-gede. Ada berapa strategi sih Bang untuk menjual premium produk ini? Kita udah 3 nih tadi nih. Sebenarnya kreatif. Anda mau 5, mau 6, mau 7, mau 8, 10. Ya tergantung kreativitas Anda aja. Oh gitu. Tapi strategi dasarnya adalah Anda harus bisa bikin orang penasaran. Oke. Ada lagi Bang, kita masih punya sedikit waktu. Nah, ya. Intinya adalah begini. Berjualan itu sebenarnya tidaklah susah. Gampang sekali gitu loh. Oke. Yang penting adalah Anda harus bisa menjembatani antara produk yang Anda jual dengan yang mau membeli. Nah, jembatan yang ini yang Anda harus bangun. Nah, jembatan itu bisa terjadi dengan berbagai-bagai cara gitu loh. Nah, memang salah satu caranya adalah harga. Jadi, yang beli nih, harganya murah. Itu adalah jembatan yang paling sering dilalui orang gitu loh. Tapi, kalau Anda berjualan barang yang tidak selalu murah, maka jembatan yang harus Anda bangun adalah harus lebih kreatif, tidak lewat harga. Itu udah tahu yang dijual produknya premium, high end, yang disasar juga kelas AB+, ngomongnya masih murah. Ya, nggak mungkin dibeli juga sama orang kaya ya. Takutnya itu barang murahan lagi. Oke, selamat untuk Asti di 0858-656-9 pas-pas, lalu William 0813-3145 pas-pas, ada David 0857-2762 pas-pas, ada Edi 0812-934 pas-pas, dan Bapak Santoso ya tadi yang udah telepon ya, terima kasih. Sekalian aja deh untuk Pak Ahmad juga. Wah, ini dua-duanya lewat telepon. Terima kasih. Nanti Pak Safam yang akan menghubungi Anda untuk bagaimana mendapatkan hadiah-hadiah dari Kafis Break ini. Bang Kafi, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu mungkin minggu depan, dirimu pamit dulu ya. Kita tidak ketemu sama mitra bisnis. Selamat jalan ke Amerika. Woi, mantap. Sukses ya Bang bisnisnya ya. Terima kasih. Saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Kafis Break bersama si biang penasaran Kafi Kurnia. Sampai jumpa.